الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد belum kita lanjutkan, suara jelas? Nah, jelas. Baik. Kita lanjutkan ke pelajaran pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hakam Al-Asqalani rahimahullah, masih dalam bab Al-Hayd. حديث أنس وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم dari أنس رضي الله عنه أن اليهود وهو orang-orang يهودي كانت dahulu jika hadatil mar'atu fihim, apabila seorang wanita haid fihim di tengah mereka bersama mereka, lam yu'akiluha, mereka tidak memberinya makan, yakni bersama mereka tidak makan bersama mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u kulla syai', lakukan segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah, yakni al-jima'. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini terkait dengan hukum-hukum wanita yang haid, bahwa wanita yang haid memiliki hukum berbeda dengan wanita yang suci, tahir. Soal wanita yang haid dilarang beberapa ibadah dan dilarang pula sebagian muamalah, terkhusus muamalah dengan tuan. Dahulu orang Yahudi memperlakukan wanita yang haid dengan perlakuan yang berlebihan, melampaui batas. Mereka tidak mau makan bersama wanita yang haid, walaupun wanita itu istrinya. Mereka memisahkan wanita yang haid dari orang lelaki. Dan ini adalah tanaffus, sifat berlebihan dan melampaui batas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang tradisi atau kebiasaan tersebut atau ajaran tersebut Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu hukum yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Isma'u kulla syai." Lakukan segala sesuatu. Illa nikah, kecuali nikah, yakni zina. Sehingga dari hadis ini dalam bab hubungan seorang suami dengan istri, istri yang sedang haid, sama saja antara keadaan suci dan keadaan haid, kecuali dalam satu hal, yaitu al-jumah. Dilarang seorang suami menggauli atau menjimahi hubungan intim dengan istrinya. Dan yang dimaksud dengan jumah, yakni betul-betul jumah pada tempat haid tersebut, ya. Adapun lain itu seperti menciumnya atau mubasyarah seperti nanti akan kita baca pada video berikutnya, itu semuanya masih diperbolehkan. Yani boleh cinta menikmati wanita bagi seorang suami kecuali dalam bab jimah saja. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintahkan aku, fa attazir, sehingga aku memakai izar, yakni memakai macam yakni sarung bagi lelaki, izar sarung bagi wanita, yakni macam itu izar, memakai macam itu, macam sarung. Ayubashiruni, lalu beliau mubasyarah denganku. Apa artinya mubasyarah? Mubasyarah yakni dari kata al-basyarah, yakni kulit. Artinya mubasyarah, kulit menempel dengan kulit, yakni tanpa terhalangi oleh kain. Yubashiruni, beliau mubasyarah denganku, wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya dalam bab hubungan seorang istri dengan suaminya, lebih khusus hubungan intim atau al-jumah, bahwa yang dilarang adalah hanya jimah yang sesungguhnya. Adapun mubasyarah, ya, diperbolehkan. Ya, mubasyarah seperti yang tadi kita sebutkan, kulit menempel dengan kulit. Cinta seorang lelaki menikmati istrinya, dengan itu diperbolehkan. Ya. Hanya saja tentunya orang suami tetap berhati-hati dan menahan dari nafsu syahwatnya, jangan sampai terlewat batas dan melanggar hukum, akhirnya melakukan zina. Kalau itu terjadi, maka ini adalah haram, dosa, perbuatan dosa, dan dia pun wajib membayar kafarah. Bagaimana hadis yang akan kita baca pada nomor berikutnya. yaitu an Ibn Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yati imra'atuhu wa hiya haid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seseorang yang mendatangi istrinya wa hiya haid, dalam keadaan ia haid. Qala, dia mengatakan, ya tasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar, bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Rawahu al-Khamsah, hadis riwayatkan oleh Imam yang lima, Khamsah, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wasahahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim. Wa Ibn al-Qattan, juga disahihkan oleh Ibn al-Qattan. Rajjaha ghairuhuma waqtahu. Dan selain keduanya menguatkan bahwa hadis ini mauquf sampai Ibn Abbas. Hanya ucapan Abdullah bin Abbas. Artinya hadis ini secara riwayat marfu kepada Rasulullah, bahwa ini ucapan Rasulullah, marfu'an yang istilahnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama seperti Al-Hakim dan Ibnu Qattan menguatkan hadis ini sahihun, sahih marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang lain mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah mauquf, yakni hanya ucapan sahabat Abdullah bin Abbas. Namun hadis ini wallahu alam disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Adabul Jasad. Ya, sehingga wallahu alam ini menjadi hukum dalam bab ini, hukum yang kuat. Nah, di dalam hadis ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah bahwa seorang lelaki yang mendatangi istrinya, berzina dengan istrinya dalam keadaan istrinya haid. Istrinya dalam keadaan haid, maka dia wajib membayar kafarah. Yaitu sedekah, bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini jelas bahwa orang yang melakukan zina pada saat istrinya haid, dia melanggar aturan, dia melanggar hukum, maka inilah kafarahnya. Adapun hadis ini menyebutkan satu dinar atau setengah dinar, ulama mengatakan bahwa ini tergantung dengan keadaan atau kondisi seseorang dari segi atau dari sisi kemampuan rezeki yang dia miliki. Apabila dia seorang yang mampu, seorang yang punya rezeki banyak cukup, maka bersedekah dengan satu dinar. Tapi kalau dia seorang yang kurang mampu untuk ma'isyah rezeki, maka dia bersedekah dengan nisfu dinar, setengah dinar. Ya, baik. Dan insya Allah nanti kita lihat, saya lupa, yakni setengah dinar atau satu dinar kalau diukur dengan timbangan sekarang, ya, berapa gram, insya Allah nanti kita lihat, insya Allah. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم اتفق عليه في حديث طويل اتفق عليه في حديث طويل dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaysa idza harat daka, apabila seorang wanita itu haid lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat wa lam tasum dan tidak pula berpuasa. Ya. Tafakun alaih hadis mufakat oleh Bukhari dan Muslim dari hadis yang panjang. Ya, ini terkait dengan sabda Rasulullah SAW tentang wanita yang nafis suatu haklin wadim. Wanita yang kurang dalam bab akal dan kurang dalam bab agama. Beliau mengatakan bahwa kurang dalam bab agama, yakni apabila ya haid, dia tidak puasa dan tidak pula sholat. Adik ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam bab ini karena menunjukkan salah satu hukum terkait dengan hukum-hukum seorang wanita yang haid, bahwa wanita yang haid ia tidak puasa dan tidak sholat. Hakam melakukan puasa dan melakukan sholat. Seandainya tetap melakukan, maka tidak sah. Dan tidak menggugurkan kewajiban, misalnya puasa, dia puasa, kita katakan haram, tidak sah dan tidak menyebutkan kewajiban puasa. Hanya saja di sini perbedaan antara meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Dalam bab qadha, ketika seorang yang haid meninggalkan sholat, dia tidak mengqadha sholatnya. Dan ketika meninggalkan puasa, maka dia mengqadha puasanya. Itulah ketetapan Rasulullah SAW dalam hadis. Perbedaan hadis yang juga sepakati Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang bertanya kepada Aisyah, "Ma ba'dul ha'id taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Mengapa seorang wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Haruriyatun anti." Apakah kamu ini wanita khawarij? Yang ini karena khawarij berpandangan semuanya diqadha, salat diqadha, puasa diqadha. Maka si penanya mengatakan, "Tastu bi haruriyatin walakinni as'al." Saya bukan wanita khawarij, haruriyah. Tapi saya asal, saya hanya bertanya. Maka Rasulullah SAW, Aisyah RA mengatakan, "Sunna yusibu nazali." Atau kana yusibu nazali. "Falam nu'mar bidadai saum, falam nu'mar bidadai salah, falam nu'mar bidadai saum, falam nu'mar bidadai salah." Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Yani inilah hukum dalam Islam. Ya, apa yang di Rasulullah SAW kita terima, hikmah-hikmah yang ada padanya terkadang kita paham, terkadang kita paham, kita katakan kullu min 'indi rabbina, semua yang dari Rabb kami, kami beriman dan kami taat. Kami menyerap doa paham. Ya. Hadis berikutnya وأن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرق حبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. عائشة رضي الله عنها يا بركاته لما جئنا سرق kami datang di daerah yang bernama Sarif. Hibtu, aku haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Fa'ali ma yaf'alu al-hajj." Lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang haji. "Wa ira alla tatufi bil baiti hatta tatiri." Hanya saja engkau tak boleh melakukan tawaf di Baitullah Al-Ka'bah hatta tathuri, sampai kamu suci. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Di tawil, hadis yang panjang. Hadis ini hadis Jabir hatta Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kisah perjalanan haji. Bisa perjalanan haji yang diriwayatkan juga oleh Jabir bin Abdullah dengan lafal yang sahih panjang. Nah, ini salah satu dari tuntutan hadis tersebut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kami sampai ke daerah Sarif dalam perjalanan haji dari Madinah. Sudah mendekati Makkah di daerah yang disebut Sarif. Maka Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ifa'ali ma yaf'alul hajj. Lakukan semua yang dilakukan haji. Wukuf kamu lakukan yakni pergi ke Mina, kamu juga ikut pergi ke Arafah, ikut ke Arafah, ikut di Mijdalifah, Padang Arafah, Nabi di Mijdalifah, ya, Nabi di Mina, melimpar jumrah, semua kamu lakukan, baca Quran, zikir, salbiyah, semua boleh kamu lakukan. Yang tak boleh kamu lakukan adalah apa? Tawaf, hanya tawaf terkait dengan haji. Tidak boleh melakukan tawaf. Ya. Sehingga nanti, ya, ketika dia isi, baru dia melakukan yakni tawaf. Dan ketika hendak melakukan tawaf saja, boleh tidak melakukan tawaf wada' dan langsung pulang. Ya. Baik, jadi di sini wanita yang haid tak boleh salat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Ya. Bagaimana dengan baca Quran? Bolehkah wanita yang haid membaca Quran? Boleh. Terutama yakni tanpa memegang mushaf. Jadi tanpa memegang mushaf. Bagaimana dengan memegang mushaf? Banyak ulama mengatakan juga tak boleh, tapi wallahu alam. Dia boleh memegang mushaf dengan ha'il, dengan sesuatu yang sesuatu yang menghalangi, macam kaos tangan, ya. Kita sebut di sini kaos tangan. Nah, insya Allah dengan itu boleh. Karena seorang wanita yang haid, dia menjalani masa haid lama, 7 hari, 6 hari, 10 hari. Ya, dia seorang mudarrisah tahfidz Al-Quran, ya, dia perlu buka mushaf. Kalau dia seorang santriwati yang belajar di tahfidz Al-Quran, dia perlu buka mushaf. padahal dia dalam keadaan haid 10 hari. Apa yang dia lakukan? Ya, insyaallah apa dia membuka mushaf tapi dengan ha'il, usahakan dengan ha'il. Ya, semacam kaos tangan. Wallahu a'lam. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال فما فوق الحجار رواه أبو داود وضعفه dari معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي وهو معاذ bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته apa yang halal dirajul bagi seorang lelaki, seorang suami ini merahati dari istrinya yang haid, yang sedang haid. Faqala, beliau menjawab, ma fawqal ijar, apa yang di atas ijar, ya pakaian bawah. Rawah Abu Dawud, Allah apa ijar macam sarung ya. Tapi hadis ini sahih. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Abu Dawud membaikkan, begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah membaikkan hadis ini. Ya. Tapi secara makna bahwa orang wanita yang haid boleh mubasyarah macam yang tadi kita sebutkan pada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, sehingga hadis ini walaupun baik, kita pakai hadis yang lain boleh ya melakukan istinta dengan wanita yang haid wali jina boleh mubasyarah tanpa pakaian sekalipun kecuali jina. Wa'anum salamata radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفسها 40 يوما رواه خمسة للنساء اللفظ لأبي داود بني أم سلمة رضي الله عنها قالت إن بركتها kanat nifasa adalah wanita yang nifas lahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqidu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 ta'ala nifasnya lah nifasnya 40 yawman selama 40 hari. Berbaikin dengan selama 40 hari. Hadis Wahu Khamsah diriwayatkan oleh lima imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Dan Nasai kecuali Nasai Al-Lafzu li Abi Dawud dan lafal ini lafal Abi Dawud. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan pada hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha menerangkan kepada kita tentang hukum yang terkait wanita yang nifas. Nah, diterangkan oleh para ulama, wanita yang nifas hukumnya secara umum sama dengan wanita yang haid. Ya. Seorang wanita yang nifas hukumnya secara umum sama dengan wanita yang haid. Sehingga seorang wanita yang nifas dia tak boleh salat, tak boleh pula berpuasa, tak boleh pula tawaf, dan boleh hubungan intim tentunya dengan suami. Ya. Baik. Nah, selama berapa hari seorang nifas yang melakukan itu semua disebutkan insyaallah bahwa di masa Rasulullah SAW wanita yang nifas melakukan qurut yang tak bersalat dan puasa ya, selama 40 yaum 40 hari ya, 40 hari. Nah, inilah yang dikuatkan oleh sebagian ulama, artinya waktu maksimal, waktu paling banyak bagi wanita yang nifas sedang melakukan salat dan puasa dan juga hubungan dengan suaminya, ini pada batas yang haram adalah 40 hari. Ya. Sehingga walaupun darah masih keluar selama setelah 40 hari, darah masih keluar selama 40 hari, misalnya 50 hari, 60 hari tetap keluar darah itu, maka kita katakan tetap tidak sholat dan puasa itu selama 40 hari saja. Setelahnya darah yang keluar, dia semacam darah istihadah. Darah yang keluar semacam darah istihadah. Ini kita telah terangkan pada pendapat sebelumnya bahwa darah istihadah berbeda dengan darah haid secara hukum, sehingga wanita yang istihadah bila dia boleh, dia wajib berpuasa, wajib sholat dan boleh berhubungan intim atau jima' dengan suami. Ya. Baik. Bagaimana kalau dia suci sebelum 40 hari? Kalau dia suci sebelum 40 hari, maka setelah suci dia mandi, kemudian dia sholat, kalau Ramadan dia puasa, dan dia boleh berhubungan dengan suaminya sebelum 40 hari kalau sudah suci. Ya, kalau sudah suci. Nah. Kemudian fafila qadillahu dalam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fafila qadillahu, dan dalam lafaz riwayat Abu Dawud dalam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha salatnya orang yang nifas. Disebutkan oleh Al-Hakim. Ya. Jadi qadha salat bagi yang nifas ada, qadha salat bagi yang nifas tak ada. Ya, semuanya tak ada. Baik. Kemudian, nah, hidayatullah rahimahullah, kembali sedikit tentang ukuran dinar. Dinar, yakni kurang lebih 1 dinar sama dengan 4 gram. Nah, dinar kurang lebih 4 gram emas. Atau 4,25. 4,25. Nah, ya, kira ukuran 1 dinar 4,25 gram. Baik itu keptarah bagi seorang wangi yang menjimahi pria di saat haid. Allah ma'alam soal. Inilah kita selesai dari bahas al-haid. Kalau ada soalan, tolong. Nah, Ustaz, hayakumullah. Ada suatu soalan, Ustaz. Yang dari hadis Ibn Abbas yang tasaddaqu bidinari au binisfi dinar. Apakah sedekah ini dianggap wajib dan ini sebagai satu bertaubat yang dosanya insya-Allah dihapuskan ataupun lain? Kalau dia sudah membayar kafarah, dosa dihapuskan insyaAllah. Karena kafarah menghapuskan dosa. Taib. Kalau selain dinar, apakah ada pengganti? Yang sekarang uang misalnya dari satu dinar 4,25 gram, harganya dalam ringgit berapa, dalam dolar berapa, ya, itu dia sedekahkan. Oh, maksudnya satu dinar 4 gram tu di seperti dalam mata duitan gitu kan? Boleh dengan uang boleh. Ya. Karena dinar itu zaman dulu uang, bukan emas batangan, bukan emas perhiasan dinar. Dinar adalah emas uang, emas dalam bentuk uang. Nah. Hanya kepada fakir dan miskin aja ya? Ya. Toi. Okay. Ikhwan yang bergabung di Skype ada soalan? Ada. Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan nih. Yang satu. Ya, satu dulu. Pas satu dulu kan. Gimana satu? Yang membaca Al-Quran di mushafnya di HP, di mobile, HP di HP, handphone. Untuk membaca apa? Pakai HP, Ustaz. Wanita haid membaca Al-Quran dengan HP, apa hukumnya? Boleh. Tidak perlu penghalang. Tidak perlu penghalang, Ustaz. Iya. Anak pernah menulis menjawab di majalah syariah tentang hal ini. Ada khilaf antara ulama tentang aplikasi Al-Quran dalam HP, handphone. Tapi yang lebih kuat, wallahualam, boleh dan tidak wajib berwudu. Itu yang dipatuakan oleh salah satu ulama Jazair, Abu Abdul Aziz Ali bin Firkaus. Allahu a'lam. Zahlah, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Sampul Al-Quran yang tabal punya, sampul Al-Quran tebal punya, termasuk penghalang kah? Bukan. Sampul Al-Quran. Allah alam, nampaknya tidak termasuk penghalang karena itu menjadi satu dengan mushaf Al-Quran. Sehingga kita perlu penghalang yang lain. Nampaknya begitu, Allah Maha. Jazakallahu. Yang terakhir, Ustaz. Wanita yang haid masuk masjid, apa hukumnya? Wanita yang haid masuk masjid, hukum wanita yang haid masuk masjid? Ya. Yang haid masuk masjid, yang rajih, dapat yang kuat, boleh. Ada khilaf di antara ulama, wajib mengatakan tak boleh. Tapi yang rajih yang lebih kuat, boleh. Karena dulu ada seorang wanita penyapu masjid di zaman Rasulullah SAW. Dan wanita pada umumnya haid. Juga ada dalil yang lain termasuk hadis Aisyah tadi kita baca. Nabi melarang Aisyah dari tawaf, tidak melarang Aisyah untuk masuk ke Masjidil Haram. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, cukup ya. Riana. Ustaz, lagi satu soalan Ustaz dari Ikhwan Singapura. Pardon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada soalan tentang dinar ni Ustaz. Kalau kita tukarkan kepada gram berjadi 4.25 gram. Betul Ustaz? Ya. Dinar sama dengan 4.25 gram. Okey, tetapi emas sekarang ada berbagai harganya Ustaz. Yang jadi yang mana kita nak ambil tu untuk kita kalikan? Yang standar, yang umum, yang misal 24 karat. Okay. Wallahualam, nampaknya begitu. Okay. Cakaplah, terima kasih. Halo. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Gak ada soalan lagi, Ustaz. Jazakallah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.